Mohon dijelaskan tentang turut sertanya Saudi Arabia dalam perang Yaman, agar kaum muslimin menjadi paham, karena kaum muslimin membaca berita di media umum sehingga terbawa dengan arah berita tersebut. Nah, ini juga sangat perlu. Kondisi terakhir ini perlu kita ketahui, Saudi Arabia melakukan gerakan militer di Yaman bukan melawan pemerintah Yaman, tapi melawan pemberontak terhadap pemerintah Yaman. Ya, ini yang harus dipahami. Yang kedua, agresi militer yang dilakukan oleh Saudi Arabia dan negara-negara Teluk yang bersamanya, bukan mereka sendiri, juga telah menuju kepada sasaran-sasaran militer yang tepat, sehingga ketika diberitakan korban sipil sekian, korban sipil sekian, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mereka orang-orang pinter, ya, dan mereka orang-orang yang maju dalam bab kemiliteran, bukan orang-orang yang menunjukkan moncong senjatanya ke suatu titik kemudian melenceng ke kiri dan ke kanan, bukan. Ya, orang-orang yang jitu dalam menunjukkan apa rudal-rudal mereka. Kalau bahasa Jawanya enggak tahu bahasa sini, titis ya. Ya, tepat sasaran. Sehingga kalaupun ada korban dari sipil yang mungkin 1-2, yakni sedikit tanpa disengaja, karena mungkin dia sedang berada di berbagai wilayah yang menjadi sasaran militer itu. Yang dituju jelas ya pangkalan militer atau bandara, ya, gudang senjata, rumahnya pimpinan pemberontak Al-Houthi, Abdul Malik Al-Houthi. Tempat-tempat yang jelas secara sasaran militer. Jadi kalau ada berita-berita yang menyebutkan bahwa sasaran-sasarannya mengenai orang-orang sipil, ini berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bahwa Saudi melakukan ini sekali lagi bukan terhadap pemerintah Yaman, tapi terhadap pemberontak terhadap pemerintah Yaman. Dan Saudi mulai seperti ini karena diminta oleh pemerintah yang resmi di Yaman, yaitu Abdurrabbih bin Mansur Hadi. Ya, Abdurrabbih Mansur Hadi ini presiden yang resmi di Yaman. Dia diberontak oleh pemberontak Syiah Houthi sampai akhirnya beliau ke Aden. Aden pun mau diserang oleh mereka pemberontak ini Houthi. Sehingga ketika dia merasa kewalahan menghadapi, dia pun minta dengan surat secara resmi dari presiden kepada Saudi Arabia dan beberapa negara teluk yang lain untuk membantu mereka. Maka dengan senang hati Saudi Arabia dan negara-negara teluk membantu saudaranya untuk menghadapi pemberontak Syiah. Jadi perlu diketahui, yang sangat pantas untuk dicap sebagai teroris adalah Syiah. Mereka itu teroris besar kelas dunia. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kita tahu bahwa gerakan Houthi, ya, pimpinannya Badruddin Al-Houthi, kemudian anaknya kalau enggak salah Hussein sebelum Abdul Malik, dia adalah dari Syiah Jarudiyah awalnya, ya, yang banyak berguru ke Iran. Datang ke Qom, di sana sekian waktu berguru di sana. Datang ke Lebanon, ke Hizbullah. Apa? Hizbullah. Mereka menyebut Hizbullah, tapi Syiah bukan Hizbullah. Hizbullah, Lata dan Uzza. Ya. Hizbullah, kelompoknya Lat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sampai di Yaman membuat kekuatan untuk memberontak. Mulai tahun 2004 mereka sudah melakukan gerakan-gerakan pemberontakan terhadap pemerintah Saudi Arabia. Terus di akhir-akhir ini mereka berhasil karena dibarengi oleh kekuatan lain, yaitu kekuatan presiden yang lengser, yaitu Ali Abdullah Saleh, untuk merebut kembali kekuasaan. Sehingga mereka punya kekuatan yang lebih, padahal mereka asalnya kekuatan yang sangat kecil. Tapi dengan ini akhirnya mereka banyak menguasai berbagai wilayah dengan kekuatan mereka ini berdua. Alhamdulillah, dengan asifatul hazm, ya, yakni apa, gerakan militer yang disebut dengan operasi asifatul hazm. Asifah itu artinya badai, al hazm itu yang kokoh, tangguh, itu nama operasinya asifatul hazm. Mereka bertekad untuk membela rakyat Yaman dan pemerintahnya dari gerakan separatis, dari gerakan pemberontak Syiah yang memang berhak untuk diperlakukan seperti itu. Karena mereka secara akidah jelas mengancam akidah Ahlussunnah, mereka mencela para sahabat, mereka mengkafirkan istri-istri Nabi, dan mereka juga mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan lain-lain. Ya, sehingga sangat pantas mereka mendapatkan balasan seperti itu. Setelah mereka menghancurkan madrasah-madrasah tahfidz Ahlussunnah rakyat Yaman, menghancurkan masjid-masjid di Yaman, maka saatnya mereka sekarang mendapatkan balasan. Ya. Ini secara singkat tentang Saudi di akhir-akhir ini. Mengapa Hizbut Tahrir sangat membenci Saudi? Ya, karena perbedaan akidah, dan selalu ya Saudi Arabia dan yakni baik pemerintahnya maupun ulamanya menyuruhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak untuk taat kepada para pemerintah muslim. Ya, baik di Indonesia, di Malaysia, di negeri-negeri Arab, ulamanya selalu menganjurkan untuk taat kepada pemerintah muslim. Sementara Hizbut Tahrir menganjurkan untuk apa? Mendemo. Dan itu menjadi gerakan dakwah mereka yang selalu demo di mana-mana terhadap pemerintah muslim. Maka sudah barang tentu mereka akan benci kepada Saudi Arabia. Sejarah yang tersebar dalam masyarakat mengatakan bahwa berdirinya kerajaan Saudi Arabia dibantu oleh Inggris dan orang Yahudi yang secara bersama meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah. Yang meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah Saudi Arabia? Orang Yahudi kan. Kalau Saudi yang meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah, kerajaan Saudi berarti sudah sampai Turki sana. Iya kan? Enggak sampai Turki kerajaan Saudi Arabia. Ya. Yeah. Dan orang yang membaca sejarah tentang runtuhnya Khilafah Utsmaniyah itu dari dalam sendiri. Dari dalam kemudian masuk orang-orang musuh-musuh Islam, ya akhirnya jatuh. Karena khalifah yang terakhir pun sudah diistilahkan dengan rajulun marid, orang yang sakit. Tidak kokoh dalam agama maupun dalam kepemimpinan. Sehingga disebut dengan julukan rajulun marid, orang yang sakit. Maka dengan mudah digulingkan oleh kekuatan kafir, bukan Saudi Arabia. Dan berdirinya Saudi Arabia seperti yang tadi saya kisahkan, tidak ada sama sekali unsur bantuan orang-orang Inggris apalagi Yahudi. Nah, adapun tentang Saudi menguasai Hijaz yang ketika itu di bawah kepemimpinan atau di bawah kerajaan Turki Utsmani, khilafah ya Turki Utsmani, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa bukan Saudi yang memulai, mereka yang menyerang apa Saudi Arabia. Ketika dilawan mereka kalah, begitu ceritanya. Ada ikhwan dan beberapa orang yang mengatakan bahwa penyelenggaraan sekarang haji tidak sesuai syar'i, karena dulu jamaah disediakan makanan dan minuman, sekarang jamaah haji diwajibkan membayar. Benarkah ibadah haji sekarang tidak syar'i? Atas dasar apa dikatakan tidak syar'i? Yang dikatakan tidak syar'i yang di sana Saudi Arabia apa khusus untuk Indonesia? Saya tidak tahu maksudnya. Ya, secara umum semuanya syar'i. Kalaupun ada pelanggaran untuk Indonesia, memang ada pelanggaran-pelanggaran, tapi itu untuk Indonesia. Yang lain tidak di sana umumnya. Dan ini kalau terkait seperti ini, ya perlu ditanyakan kepada pihak terkait, ya, yang menjadi atau yang berwenang dalam bab ini. Disampaikan bahwa koalisi yang dipimpin di Arab Saudi adalah motif ekonomi, karena khawatir Selat Al-Mandab dikuasai Syiah yang merupakan jalur perdagangan internasional. Ya. Saudi sudah